Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya yuhanna sattaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya yuhalladhina amanu attaqullah wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Masyarul muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Kita telah masuk pada dosa besar yang ke-48. Al-Kabirah As-Saminah Wal-Arba'un. Dosa besar yang ke-48 adalah Al-Baghyu. Berbuat dolim. Mendolimi orang lain. Yaitu menimpakan madarat, menimpakan sesuatu yang tidak baik pada orang lain. Dolim. Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu menimpakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Apakah dengan merampas hartanya, melukai tubuhnya, menyakiti kehormatannya, atau yang lainnya. Ini sesuatu yang sangat dicela dalam Islam dan pelakunya diancam dengan azab di dunia. Orang yang berbuat zalim terancam dengan azab di dunia sebelum di akhirat. Tidak ada dosa yang paling cepat disegerakan adabnya di dunia, di samping juga nanti di yaumul kiamah akan yang mendapatkan adab lebih daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi nanti di yaumul kiamah akan ada orang yang membawa amalan sholat, amalan sedekah, amalan-amalannya banyak. Namun ternyata, amal-amal kebaikan yang banyak tadi diambil oleh orang yang dulu di dunia sempat disakiti. Yang ini dipukul, yang ini dirampas hartanya, yang ini dialirkan darahnya. Ini orang yang pailit, orang yang bangkrut. Datang di hari kiamat membawa amal yang besar, dia menyangka ya akan mendapatkan surga, ternyata habis harta, habis amal kebaikannya diambili oleh orang-orang yang di dunia pernah dizalimi. Jadi sebenarnya orang kalau dizalimi itu sedang diberi pahala. Sedang dihadiahi pahala oleh orang yang zalim. Kalau pahala orang yang berbuat zalim itu habis sementara belum terbayar kejahatannya, maka orang yang dizalimi itu, kejahatan orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada orang yang zalim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti itu beratnya, besarnya ancaman bagi orang yang berbuat zalim. Menyakiti orang lain dengan merampas hartanya, menyakiti orang lain dengan melukai tubuhnya, ya, menyakiti orang lain dengan misalnya membicarakan kehormatannya tanpa hak. Ini sangat haram dalam Islam. Pelakunya terancam dengan azab di dunia sebelum di akhirat. Dan sudah kita sebutkan macam-macam atau beberapa macam dari kezaliman. Sebagaimana orang yang merampas harta orang dengan cara yang tidak benar, atau mencuri, atau merampok, demikian pula orang yang berhutang kepada orang lain dengan waktu yang sudah ditentukan, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, kemudian dia sudah mampu membayar sebenarnya. Waktu pembayaran sudah datang. Sebulan atau seminggu sudah lewat. Dia punya harta untuk membayar, namun dia mengulur-ulur pembayaran. Ini sudah dianggap zalim oleh syariat. Sudah dikatakan zalim. Walaupun mungkin dia akan bayar utang, tapi enggak tahu kapan dia akan bayar utang. Yang jelas, dia itu berhutang untuk jangka waktu yang sudah ditentukan, sebulan, dua bulan misalnya. Dan dia sudah punya sesuatu untuk membayar, tapi dia mengulur-ulur pembayaran. Ini dalam Islam juga sudah dikatakan, pelakunya sudah dikatakan zalim. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, madlul ghaniyyi dhulmun. Mengulur-ulurnya orang yang sudah cukup untuk membayar adalah bentuk kezaliman. Mendolimi itu tidak hanya mendolimi manusia, bahkan mendolimi binatang pun, menyakiti binatang pun tidak boleh. Orang misalnya dia menyembelih binatang dengan cara dipotong dulu telinganya, dicongkel dulu matanya sebelum disembelih, ini enggak boleh. Disebutkan dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiyat amadha wasaqadha idhabasatha wa la hiyat tarakatha taakulu min khashashil ardi. Muttafaqun alaih wal khashash al hasharat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita diadab, ada seorang wanita mendapatkan adab disebabkan kucing yang dikurungnya. Seorang wanita diadab oleh Allah dengan sebab kucing yang dikurungnya sampai mati. Kucing tadi dikurung sampai mati, maka wanita yang mengurung kucing tadi masuk dalam neraka. Dia tidak memberi makan kucing itu, dia tidak memberi minum kucing itu ketika mengurungnya, dan tidak melepaskannya makan serangga-serangga tanah atau serangga-serangga bumi. Jadi di adabnya wanita tadi karena menyiksa seekor kucing yang dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibiarkan memakan serangga-serangga bumi sampai kucing tadi mati. Kalau ini menyakiti binatang, menjadikan seorang diadab pada Allah, lalu seperti apa kalau menyakiti manusia? Lalu seperti apa kalau itu menyakiti ya anak dan istri, menyakiti keluarga, menyiksa mereka? Tentu barakallahu fikum, seorang muslim yang baik, dia jauh dari perkara-perkara yang menjadikan orang lain termadharati, baik hartanya, baik kehormatannya, tubuhnya, atau nyawanya. Kalau ini seorang mengurung kucing, kemudian tidak memberi makan kucing tadi sampai mati, wanita tadi masuk dalam neraka, lalu bagaimana kalau itu yang menyiksa manusia sampai meninggal misalnya? Seperti inilah syarat Islam. Wa Islam adalah rahmah lil alamin. Islam agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya manusia yang mendapatkan sentuhan kasih sayang dari syariat ini. Bahkan binatang pun mendapatkan sentuhan kasih sayang dari syariat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang mengasah belati di hadapan kambing yang akan disembelihnya. Jadi ada seorang mengasah belati atau pisau di hadapan kambing yang akan disembelihnya. Kambing yang akan disembelih lihat, ya, orang tadi mengasah ya pisaunya. Maka Rasulullah menegur, halla atau hallan qabla hada, halla qabla hada, aturidu antumitahu marratain. Kenapa kamu tidak mengasah pisau ini sebelum ini? Hanya sebelum binatang itu ya di hadapan kamu mau disembelih, kenapa kamu enggak dari tadi mengasahnya? Apa kamu ingin membunuh dia dua kali? Apa kamu ingin mematikan kambing ini dua kali? Artinya kambing ini punya perasaan. Sebelum disembelih dia rasanya sudah apa, kayak kesembelihan apa? Orang yang menyembelihnya mengasahnya di hadapan ya kami tadi. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, inni arhamus syata an adbahaha. Wahai Rasulullah, saya kasihan kalau menyembelih ya kambing ini. Rasul mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing jika kamu sayangi, kamu akan disayangi oleh Allah. Orang kalau menyayangi, hatta menyayangi binatang, itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa kalau Anda menyayangi ya keluarga Anda, menyayangi as-salihun? Ini salah satu dari indahnya Islam, bahwa Islam melarang pemeluknya untuk menyiksa sampai pun binatang. Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam sebuah hadisnya mengatakan, inna allaha kadabal ihsana ala kulli syai. Sungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bukan terhadap manusia saja, bahkan terhadap binatang. Fa'idha dabahtum fa'asinu dibhah, wa'idha qadaldum fa'asinu qidlah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurihda bihatahu. Rasul kemudian menyebutkan contoh dari berbuat baik. Kalau kalian menyembelih, maka bersikap baguslah dalam penyembelihan. Dan kalau kalian membunuh, maka baguslah cara pembunuhan. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan belatinya, ya, dan menjadikan binatang sembelihannya itu nyaman. Bagaimana? Misalnya, seorang ketika dia akan menyembelih ayam misalnya, dia menyembelihnya dengan pisau yang tajam, bukan pisau yang tumpul, yang menjadikan ayam itu lama matinya tersiksa, ya kan? Diasah dulu, dan diasahnya bukan di hadapan ayam yang mau disembelih. Ayam punya perasaan, meskipun tidak punya akal. Disembelih, ya, dengan pisau yang tajam. Kemudian ketika sudah disembelih, misalnya Anda ingin masukkan ke air yang mendidih, air yang panas, tunggu dulu sampai, ya, ruhnya itu apa? Ya, lepas. Jangan masih kelepak-kelepak, kemudian Anda masukkan ke air apa? Yang mendidih. Menyiksa yang seperti ini. Menyiksa. Dibuat, ya, binatang sembelihan itu nyaman. Demikian pula kalau kita ingin membunuh misalnya. Membunuh misalnya sesuatu yang boleh dibunuh kayak ular, anjing misalnya, anjing hitam. Ya. Misalnya, bukan misalnya dengan cara congkel dulu matanya. Atau dipotong dulu ekornya. Sudah kita bunuh. Dengan alat pembunuhan yang paling cepat, yaitu mati. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya, kadang di rumah banyak serangga. Boleh gak seorang menggunakan pestisida untuk membunuh serangga yang ada di rumah? Dan terkadang proses kematiannya itu kan nggak langsung kan, karena serangga ini kan sulit untuk dibasmi kecuali dengan pestisida dan semisalnya. Maka sebenarnya mengatakan boleh seorang menggunakan pestisida atau semisalnya untuk membunuh serangga yang ada di rumah, apakah itu dengan menaburkan serbuk atau menyemprotkan sesuatu, ya, karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditangkap atau sesuatu yang mudah untuk dibasmi. Ya, seperti itu, ya, dibolehkan insyaallah ta'ala. Ketika ada seorang wanita disiksa karena menyiksa atau mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai kucing tadi mati. Maka sebaliknya, orang yang berbuat baik sampai pun kepada binatang ternaknya, ayamnya, kambingnya, sapinya, itu biasanya diberkahi. Biasanya diberkahi, ya. Kambingnya, ayamnya jadi banyak. Ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh ghoradan. Muttafaqun alaih. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang padanya ada ruh sebagai sasaran panah atau sasaran tembak. Misalnya orang ingin latihan memanah, menombak, menembak misalnya, dia misalnya menangkap anjing misalnya. Anjing itu diikat kemudian untuk jadi sasaran ya tembak. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ar-Rasul melarang menjadikan sesuatu yang padanya daruh untuk menjadi sasaran ya memanah, menombak, menembak. Kadang latihan ya, kan latihan memanah. Jangan menggunakan makhluk apa? Hidup. Jangan menggunakan makhluk yang bernyawa. Pakai misalnya ya pohon pisang kah atau yang lainnya. Jangan misalnya seorang misalnya pakai ayam, pakai apa? Ya, kambing sebagai sasaran latihan memanah, ya, menombak, menembak. Nah, ini juga karena menjadikan sesuatu yang padanya ada roh sebagai sasaran latihan memanah, menembak atau menombak, ini padanya ada bentuk kedzaliman. Ini bentuk membunuh sesuatu yang ada pada nyawa dengan cara yang menyakitkan. Dengan cara yang menyakitkan, dilarang dalam Islam. Lihat kalau terhadap binatang Islam seperti itu, lalu bagaimana terhadap manusia? Makanya jangan heran kalau sebagian ulama memberikan penjelasan tentang hadis bahwa para malaikat bahkan ikan yang ada di laut, semut yang ada di lubang memintakan ampun untuk orang yang mengajari ya kebaikan. Orang yang mengajari kebaikan banyak sekali yang mendoakan ampunan untuknya. Ya malaikat, bahkan ikan yang ada di laut, bahkan semut yang ada di lubangnya. Ikan yang di laut berapa banyaknya? Kita jangan berbicara banyaknya lah, berbicara namanya saja banyak yang kita enggak ngerti. Satu jenis saja ya itu beragam. Tongkol misalnya beragam ya. Ayam, ikan misalnya kakap, ikan misalnya batu bermacam-macam. Belum jumlahnya seberapa. Sebagian ulama mengatakan kenapa sampai pun binatang memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mengajari kebaikan, karena orang-orang yang mengajari kebaikan mereka mengajarkan manusia untuk berbuat baik walaupun terhadap binatang, sehingga binatang itu semacam berterima kasih dengan penjelasan orang alim, dengan penjelasan ahlul ilmi, ya orang yang berilmu, bahwa dengan sebab mereka binatang tidak tersakiti, binatang tidak terzalimi. Ini diantara penjelasan sebagian ulama bahwa kenapa binatang memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan. Mereka semacam berterima kasih kepada orang yang mengajari kebaikan, telah mengajari manusia bagaimana cara menyembelih yang benar, bagaimana cara membunuh yang benar. Menyembelih dengan tidak menyakiti, membunuh tanpa apa mendzalimi. Subhanallah, Allah gerakkan hati-hati makhluk yang banyak seperti itu memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Dan tentu di sini barakallahu fikum, padanya ada fadlu ad-da'wah ilallah. Padanya ada keutamaan seorang berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah. Mengajari kebaikan, mengajari ya Islam, bimbingan Allah dan Rasulnya. Di mana bimbingan Allah dan Rasulnya akan membawa kebaikan, kedamaian di dunia wal akhirah. Membawa kebaikan bukan hanya dirasakan oleh alam manusia, bahkan oleh alam binatang sekalipun. Bukan dirasakan oleh manusia, bahkan juga dirasakan oleh binatang sekalipun. Ketika datang seekor unta yang kurus kering menghadap Rasulullah dengan meneteskan air mata. Ada unta kurus datang kepada Nabi, di hadapan Nabi meneteskan air mata. Unta ini mengeluh bahwa dia dipekerjakan oleh pemiliknya, tapi tidak diberi pakan dan minumannya cukup. Ada yang mengatakan, loh, onta, apa harus lo ngerti bahasa onta? Onta punya bahasa sendiri, ya kan? Jawabannya, Allah lah yang memberitahu Rasulnya. Allah lah yang beritahu, ya Rasulnya bahwa onta itu mengeluh. Dia sudah dipekerjakan oleh pemiliknya dengan kerja yang berat, namun tidak diberi pakan dan minuman yang cukup. Tidak diberi istirahat yang cukup, sampai kurus kering. Rasulullah SAW bertanya, siapa pemilik onta ini? Siapa pemilik onta ini? Ya, datanglah seorang pemuda Ansor menghadap Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kata Rasul, onta ini mengeluh kepada saya bahwa kamu telah mempekerjakannya, namun kamu tidak memberi pakan dan minuman cukup. Kalau kamu mau, lepaskan saja onta ini, biarkan gak usah dipekerjakan, biar dia cari makan sendiri. Kata pemuda Ansar tadi, wahai Rasulullah, ini onta adalah alat untuk kami, ya, mencari penghasilan untuk keluarga. Ya, kalau ini disuruh dilepaskan, ya kami, ya, untuk mencari penghasilan, apakah misalnya untuk ngangkut air, ya, menyewa, disewakan. Kata Rasul, kalau memang kamu ingin mempekerjakan, ya kamu jangan kamu memberikan ya haknya. Ya. Kalau kamu ingin tetap mempekerjakan, kamu berikan haknya. Di sini Rasul pun tidak ingin mendolimi pemuda Ansar tadi. Coba kalau misalnya Rasul mengharuskan, kamu harus membebaskan onta ini, enggak boleh kamu pekerjakan, mungkin juga madarat, kan? Rasul tentu keputusannya tidak memadaratkan siapapun. Pemuda tadi tidak dimadarati, onta pun tidak. Ya, kalau kamu ingin mempekerjakan onta ini lagi, berilah onta ini haknya. Ya, berilah onta ini ya haknya. Anda bisa baca banyak riwayat dan asar terkait dengan berbuat baik dengan binatang pada kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Silsilah Al-Hadis As-Sahihah jilid pertama karya Asy-Syaikh Al-Albani. Banyak sekali di situ hadis dan asar. Jadi awal-awal hadis mungkin sekitar 30-40an ke sini. Asar dan hadis ya tentang kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap binatang. Rasulullah alaihi assalatu wassalam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang padanya ada ruh sebagai sasaran tombak, sasaran memanah dan semisalnya. Ini bentuk menyiksa, bentuk mendolimi. Ketika Rasul melihat ada kuda atau kendaraan, ya, ternyata keluar dari hidungnya asap. Ternyata bagian batuknya itu dicap pakai besi. Kan kayak kuda kadang dicap, ya kan, pakai besi panas. Cap. Rasul tahu seperti itu, Rasul menegur. Orang melakukan seperti ini dilaknat. Orang yang melakukan seperti ini dilaknat. Memberi cap pakai besi yang panas di wajah, kemudian juga sampai binatang itu sampai keluar asapnya dari hidung. Membuatnya seperti itu. Waqala Abu Mas'ud, kuntu adribu gulaman li bisawti. Fasamitu sawtan min khalfi. Ilam Aba Mas'ud, falam abham as-sawt min al-ghadab. Falamma dana minni idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idha huwa yaqul inna Allah aqdaru alayka minka alayhi. Faqultu la adribu li mamlukan ba'dahu. Fa fi lafdin fa saqata as-sawt min yadi min haybatihi. Wa fi riwayatin faqultu ya Rasulullah huwa hurun li wajhillah. Qala amma innaka law lam taf'al lalafahatka an-nar, akhrajahu Muslim. Berkata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dahulu aku memukul budakku dengan cambuk, dengan cemeti. Ketika aku memukul budakku, tiba-tiba aku mendengarkan suara dari belakangku. Mendengar suara. I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Abu Mas'ud gak paham suara tadi karena saking marahnya dia kepada budaknya sampai ada orang nasihati dari kejauhan sampai gak dengar, gak paham apa ini. Falamma adana minni, tatkala beliau mendekat dariku, idza huwa Rasulullah. Ternyata dia adalah Rasulullah. Ternyata yang mengatakan i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ternyata Rasulullah. Fa idza huwa yaqul, ya, beliau mengatakan innallaha aqdaru 'alaika minka 'alaihi. Allah lebih mampu untuk mengadab kamu wahai Abu Mas'ud ketimbang kamu menyiksa budak kamu ini. Kata Abu Mas'ud, maka aku mengatakan aku tidak akan memukul budakku setelah ini. Aku tidak akan lagi memukul budakku setelah ini. Disebutkan lafaz yang lain, maka cemet ini jatuh dari tanganku karena saking wibawanya Rasulullah. Waktu dia memukul budaknya, kemudian ternyata dari belakang Abu Mas'ud ada seorang menasihatinya, ternyata Rasulullah sampai jatuh ini cemetnya saking apa? Wibawanya Rasulullah. Ya, saking wibawanya Rasulullah. Disebutkan dalam satu riwayat, aku mengatakan wahai Rasulullah, dia saya merdekakan lillahi ta'ala. Saya merdekakan dia, dia akan mengharap wajah Allah. Berkata Ar-Rasul, ketahuilah, seandainya kamu tidak melakukan seperti ini, seandainya kamu tidak memerdekakan budakmu itu, kamu akan disentuh api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang yang lemah telah mendapatkan jaminan hak dari syariat ini. Jangan sampai ada orang yang menyakiti orang lemah, baik dari kalangan wanita, anak-anak, para budak, orang-orang miskin. Dia nanti akan berhadapan dengan syariat Islam yang tegas terhadap orang-orang yang menyakiti terhadap orang-orang yang lemah. Ya, menyakiti terhadap orang yang lemah. Sahabat Abu Mas'ud, beliau mengisahkan sebuah peristiwa yang dialami pada saat dia marah kepada budaknya, mungkin budaknya melakukan kesalahan. Dia marah sampai memukul budaknya dengan cambuk. Namanya manusia, sakiti atau melihat budaknya atau membantunya kurang tepat misalnya marah. Namun jangan sampai kemarahan itu melampaui batas sampai tingkatan misalnya cambuk, ya kan, atau nyerampang, melempar pakai batu misalnya sampai kaki orang yang dilemparnya itu pincang. Enggak boleh seperti itu. Ketika ada orang dari belakang Abu Mas'ud menasehati, dia kurang terlalu paham karena saking marahnya. Orang kalau marahnya sangat itu kadang ya pikirannya tidak konsen. Tatkala sudah mendekat, ternyata itu adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasul pun menasihati, Allah lebih mampu untuk ya menyiksa kamu wahai Abu Mas'ud kalau kamu berbuat zalim, berbuat jahat, daripada kamu menyiksa budak kamu ini. Dan kalau kamu mampu menyiksa budak kamu, Allah lebih mampu untuk menyiksa kamu karena dosamu. Mendengar nasihat yang tandas seperti itu, Abu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan memukul lagi ya budak setelah ini. Seperti itu para sahabah, mereka bersegera menjalankan nasihat. Tidak seperti sebagian orang, nasihat terlalu banyak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa sebaliknya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Para sahabat mendapat nasihat segera mereka menjalankan nasihat tadi. Tidak tunda-tunda, tidak menunggu-nunggu. Tidak mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau saya sudah marem, sudah puas mencambuk budak ini, saya tidak akan mencambuk lagi. Tidak. Langsung dia berhenti. Langsung berhenti dari mencambuk budaknya dan bahkan mengatakan berjanji, ya, tidak akan mencambuk lagi. Dia terahmatnya Rasul terhadap orang-orang lemah. Para budak, mereka manusia yang punya perasaan dan punya hak. Jangan kemudian orang, dia merasa orang merdeka dan dia itu, ya, berkuasa kemudian menyakiti, ya, budaknya, jangan. Dia seperti apa ancaman bagi orang yang mendzalimi orang lain. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa cemeti yang dipegang oleh Abu Mas'ud ini sampai jatuh. Karena saking wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Mas'ud untuk menampakkan tobatnya yang sesungguhnya dan mengakui kesalahannya tidak hanya mengatakan saya tidak akan mukul lagi, bahkan dia memerdekakan budaknya. Memerdekakan budaknya yang dia pukul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah kalau kamu tidak melakukan seperti ini, kamu akan disentuh oleh api neraka. Jangan sampai ada orang yang menyakiti orang lemah. Dia akan berhadapan dengan apa? Syariat ini. Lihat Fir'aun yang kejam, yang merasa banyak pasukannya dan kuat, bagaimana mendolimi Bani Israel, mempekerjakan mereka secara paksa. Seperti apa akhir dari hayat, akhir dari kehidupannya, dia dan pasukannya. Tenggelam di Laut Merah tanpa ada seorang pun yang bisa menolongnya. Kebun-kebun yang luas, istana yang megah, kerajaan yang luas, semuanya ditinggalkan, tidak ada artinya. Seperti itulah nasib orang yang zalim. Seperti itulah nasib orang yang zalim. Langit dan bumi tidaklah menangisi kepergian mereka. Bahkan makhluk ini syukur, bersyukur dengan matinya, binasanya orang yang zalim. Namun berbeda kalau yang meninggal orang yang saleh. Serasa alam ini ikut sedih dengan kepergian mereka. Ketika sahabat Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat Rasul yang masyhur, meninggal setelah urat nadinya terkena panah musuh, darah mengucur. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd ibn Mu'ad. Arasnya Allah bergetar karena kematian Sa'd ibn Mu'ad. Aras ini makhluk yang terbesar. Makhluk Allah yang paling tinggi bergetar karena kematian Sa'd ibn Mu'ad. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd ibn Mu'ad. Bergetar arsy Allah, ya, ketika meninggalnya Sa'ad ibn Mu'ad. Wallahu ta'ala alam bisawab.